نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا والحمد لله semata-mata nikmat dari Allah kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita di malam Sabtu. Libur berapa hari? Dua. Setelah dua pertemuan kita libur. Mudah-mudahan senantiasa kita diberi keikhlasan di dalam bertalabul ilm, menuntut ilmu agama, sehingga amalan kita di dalam belajar, mengkaji, mendalami agama Allah ini bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan talabul ilm kita ini bisa menjadi sebab keistiqomahan kita di atas Islam, di atas sunnah. Karena memang barakallahu fikum, seorang yang telah mengenal sunnah ketika sedikit demi sedikit menjauh daripada majlis ilmu, hal ini akan semakin mengikis dan mengikis sikap bertamassuk dia dengan sunnah, akan menjadi lemah semangat dia di dalam mengamalkan sunnah, sehingga akhirnya semakin jauh dan jauh, dan barakallahu fikum bisa sampai kepada dia meninggalkan as-sunnah tersebut setelah sebelumnya dia mengenalnya dan berada di atasnya. Jadi antara bentuk sebab yang menjaga keistiqomahan seorang di atas Islam, di atas sunnah, dengan terus menghadiri majlis ilmu, bertalabul ilm, menuntut ilmu agama, mengkaji ilmu agama. Nah, selain dia akan mendapatkan ilmu, akan terjaga biiznillah keistiqomahan dia di atas sunnah. Dan perkara yang tentu kita saksikan dari saudara-saudara kita, hadani Allah wa iya, ya, di mana dahulunya mereka istiqamah di atas sunnah, ketika jalan menghadiri majlis ilmu, akhirnya mereka meninggalkan sunnah tersebut dan memilih meninggalkannya. Walhiyadzubillah. Karena itu barakallahu fikum, Jangan sampai kita tertipu oleh syaitan, ya, ketika misalkan mencukupkan diri hanya dari rekaman, mencukupkan diri dengan membaca dari majalah, mencukupkan diri dari radio. Tapi itu benar sarana untuk mendapatkan ilmu, tapi menghadiri secara langsung majelis-majelis ilmu yang di situ dibacakan Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ucapan-ucapan salaf, akan semakin memperkokoh keistiqomahan kita memegang sunnah. Barakallahu fikum. Dan tentunya asyaitan membenci orang-orang yang berusaha untuk istiqomah ini. Demikian pula baik dari golongan jin ataupun manusia, orang-orang kafir, orang-orang al-fusaq, orang-orang fasik, menginginkan untuk menyimpangkan kita daripada jalan yang lurus ini. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Allah menginginkan untuk kalian, yaitu untuk memberi taubat, menerima taubatnya kalian. Sementara orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan untuk kalian berpaling dengan berpaling yang jauh, ya. Jadi memang musuh-musuh Islam menginginkan para pemeluk Islam untuk berpaling, an yamilu mailan 'azima, untuk mereka berpaling dengan keberpalingan yang jauh. Segala bentuk usaha mereka kerahkan agar kaum muslimin secara umum dan secara khusus salafiyin ahli sunnah, agar mereka berpaling dari Islam dan sunnah. Baik. Maka sekali lagi keistiqomahan harus nantinya kita jaga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kata Nabi, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Artinya setelah kita mengikrarkan aku beriman kepada Allah, aku memeluk Islam, setelah itu tugas kita adalah istiqamah. Istiqamah di atas Islam, di atas sunnah. Bersabar menghadapi segala, yakni ujian dan ujian, baik yang berwujud itu syubhat ataupun berupa syahwat. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali kajian Al-Mulakhasul Fiqhi karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Terakhir sudah kita selesaikan pembahasan syarat salat yang kedua menutup aurat. Sekarang masuk halaman 88, syarat salat yang berikutnya, yang ketiga. Qala rahimah hafizahullah, thalithan ijtinabu an-najasah. Syarat yang ketiga daripada syarat salat-salat yaitu menjauhi najis. Menjauhi najis. قال حفظه الله ومما يشترط للصلاة اجتناب النجاسة. Dan termasuk apa-apa yang dipersyaratkan bagi salat adalah menjauhi najis. Bi an yabta'ida anha al-musalli. Dengan bahwa seorang yang salat menjauhkan diri darinya, itu menjauhkan diri dari najis tadi. Wa yakhlu minha tamaman, dan dia suci dari najis secara sempurna. Fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi allati yaqifu 'alayha as-salah al-salah, yaitu pada badannya, pakaiannya, dan tempatnya yang dia berdiri di atasnya untuk sholat. Nah, jadi ini tiga perkara yang harus terjauhkan dan suci dari najis. Badanihi, badannya, wa thawbihi, pakaiannya, wa buq'atihi, dan tempatnya. Dan tempat yang dimaksud adalah allati yaqifu 'alaiha bis-shalah, yang dia berdiri di atasnya untuk salat. Itu tempat yang betul-betul dia berdiri rukuk dan sujud di situ untuk salat. Itu yang dipersyaratkan harus bersih dan suci dari najis. Jadi walaupun nanti sebelah sananya ada najis, itu tetap sah salatnya selama yang dia berdiri di situ, rukuk di situ, sujud di situ, ya tidak ada najis. Apa pengertian najis? Secara sederhana disebutkan oleh Syekh Hafizahullah di bawahnya mengenai pengertian najis. Wan najasatu qadarun makhsusun yamna'u jinsuhu as-salata. Najis adalah kotoran yang khusus. Yang mencegah ya, jenis najis tersebut dari salat. Yamna'u jinsuhu as-salata. Yang jenis najis tersebut mencegah dari salat. Kotoran yang khusus yang jenis najis tersebut, jenis kotoran tersebut mencegah dari salat. Jadi dikatakan qadarun makhsus, kotoran yang khusus. Maksudnya tidak setiap yang dianggap kotor oleh kita dihukumi najis. Najis itu kotoran yang makhsus, khusus. Dalam artian khusus di sini apa? Datang dalil yang menyebutkan kenajisannya. Apakah dari Al-Quran, ataukah dari Al-Hadis, ataukah dari ijma'nya kaum muslimin. Maka makhsus, khusus. Tidak setiap yang dianggap kotor oleh manusia dihukumi najis. Dari sini pula kita bisa memahami tidak setiap yang tidak dianggap kotor oleh manusia berarti bukan najis pula. Tidak setiap yang tidak dianggap kotor berarti bukan najis. Misalkan contoh terkait anjing. Ketika dilupakan ilmu, kebodohan semakin menyebar, banyak kaum muslimin yang kemudian pelihara anjing. Banyak pula yang kemudian beranggapan ya jilatannya tidak najis, sama seperti kucing dan yang lainnya. Artinya ini saya pelihara, anjing saya ini tidak makan yang kotor-kotor, saya jaga, yang dia makan makanan-makanan mahal, lebih mahal dari makanan manusia, ya kan? Sebagian kan kalau pelihara hewan itu masya Allah, menu makanan hewan tadi lebih mahal dari makanan manusia. Jadi mereka anggap bersih karena apa? Tentu dijaga di rumah mereka semuanya, tidak kemudian makan bangkai atau apa, tidak. Tetapi kita katakan tidak demikian. Karena secara nas disebutkan tentang kenajisan jilatan anjing. Meskipun kemudian berubah tadi, kondisi manusia mengatakan ini enggak menjijikan kok, saya sudah biasa dijilati oleh dia, enggak masalah. Tetap kita katakan najis karena apa? Terdapat nas yang menyebutkan kenajisannya. Maka qadarun makhsus, sesuatu yang kotor yang khusus. Khusus dalam artian apa? Disebutkan oleh syariat Al-Quran, hadis atau ijma. Dari sini kita mengetahui bahwa hukum asal segala sesuatu itu suci sampai datang dalil yang menunjukkan kenajisannya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah di awal-awal, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah zat yang menciptakan segala yang di muka bumi ini untuk kalian. Jadi ayat ini ulama mengambil faedah, segala perkara di atas muka bumi ini hukum asalnya halal dan suci. Hukum asalnya halal dan suci. Sampai datang dalil dari Al-Quran atau hadis atau kesepakatan ulama yang menunjukkan ini haram, yang menunjukkan ini najis. Kalau tidak ada dalil, kembali ke hukum asal, halal, suci. Halal dan suci. Sehingga yang ditanya mengenai dalil adalah orang yang mengharamkannya, yang menajiskannya. Ini hukumnya najis. Ini yang ditanya, mana dalilnya kamu katakan ini najis? Adapun orang yang mengatakan ini bukan, ini suci, itu tidak ditanya karena itu hukum asal. Hukum asal segala yang di muka bumi ini adalah apa? Halal dan suci. Maka yang mengharamkannya, yang menajiskannya, itu yang ditanya dalilnya. Kamu katakan ini najis, apa dalilnya? Kamu katakan ini haram, apa dalilnya? Demikian. Karena najis itu khusus, makhsus. Itu yang dikhususkan, yang tertentu. Syariat menjelaskannya dalam Quran, hadis ataupun ijma' tadi. Kemudian perkara berikut yang perlu kita ketahui, bahwa sebagian ulama punya pendapat, setiap perkara yang diharamkan pasti najis. Setiap perkara yang hukumnya haram pasti najis. Ya, ini ulama berpendapat, ada yang berpendapat demikian. Sehingga banyak yang kemudian berdalil tentang kenajisan suatu benda dengan ayat yang mengharamkan perkara tadi. Allah haramkan, maka berarti apa? Dia najis. Yang benar, yang rajih dalam masalah ini adalah tidak setiap yang haram berarti najis. Tidak setiap yang haram berarti najis. Tidak. Jadi kalau ada datang dalil yang menunjukkan keharamannya, ya hanya sebatas itu, dia haram begitu. Tidak berkonsekuensi pasti najis. Tidak berkonsekuensi pasti najis. Contohnya apa? Contohnya racun. Racun itu diharamkan untuk dimakan. Ya kan? Karena kita dilarang membinasakan diri kita. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah terhadap diri kalian Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi tidak boleh kita memakan perkara-perkara yang membinasakan, hukumnya haram. Maka termasuk rokok itu kenapa haram? Ya karena ini bisa membinasakan. Betul ya? Rokok berbahaya, ya kan? Berbahaya buat kesehatan, makanya diharamkan. Tapi apa rokok najis? Tidak. Kita pegang begitu, tidak kemudian kita masuk, karena itu bukan najis. Dan mungkin tumbuhan tertentu, apakah itu daun atau apa, kalau dimakan menyebabkan mati. Maka ketika seorang menyentuhnya tidak masalah karena apa? Suci. Tetapi kalau dimakan haram karena bisa membinasakan. Jadi tidak setiap yang haram adalah najis. Tetapi setiap yang najis pasti haram. Setiap yang najis pasti haram. Setiap yang najis pasti apa? Haram. Kalau ada datang dalil menunjukkan kenajisan sebuah benda, itu sudah cukup untuk kita katakan berarti juga haram. Berarti juga apa? Haram. Tidak perlu dalil baru yang menyebutkan keharamannya. Datang dalil yang menunjukkan misalkan kenajisan atau nanti akan datang penjelasan-penjelasan terkait najis-najis apa saja. Nah, ketika telah jelas adanya nas yang menunjukkan itu haram, menunjukkan itu najis, maka itu apa? Haram untuk dimakan. Kita lanjut kembali, yamna'u jinsuhu as-salata, yang mana jenis kotoran tersebut mencegah dari salat. Mencegah dari salat. Nah, jadi najis itu mencegah dari salat. Artinya kalau ada pada tubuh, pada pakaian, pada tempat, mencegah dari salat. Artinya tidak boleh orang tersebut untuk salat sampai dia bersihkan pakaiannya atau badannya tadi atau tempatnya tadi dari najis tersebut. Dicontohkan kemudian oleh muallif di sini contoh najis kal maitati wad dami wal khamri wal bauli wal ghaiti, seperti bangkai, darah, khamr, kencing, dan kotoran. Empat perkara dicontohkan oleh muallif di sini. Bangkai, darah, khamr. Khamr itu apa? Segala yang memabukkan. Kullu muskilin khamrun, kata Nabi. Segala yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu muskilin haram, dan segala yang memabukkan adalah haram. Khamr, kemudian kencing, kemudian kotoran. Di sini Syekh hanya sebutkan contoh secara global tanpa menyebutkan al-adillah. Sedikit akan kaji mengenai dalil yang menunjukkan kenajisan hal tersebut. Disebutkan di situ yang pertama apa? Terkait bangkai. Al-maitah, bangkai. Terkait kenajisan bangkai, di antara dalil yang menunjukkan adalah hadis mengenai penyamakan kulit bangkai. Penyamakan kulit bangkai. Faham? Sudah disamak. Jadi kulit itu dilepas, kemudian dibuka begitu, dikasih apa, larutan-larutan apa, gak paham juga. Ya kemudian nanti menjadi lemak-lemaknya itu mengering-mengering-mengering, akhirnya jadi kalap. Kalap ya namanya. Jadi jaket, sepatu, itu kan namanya kulit tadi disamak. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Jika kulit bangkai itu disamak, sungguh dia menjadi suci. Jika kulit bangkai itu disamak, sungguh dia menjadi suci. Sabda Nabi, sungguh dia menjadi suci, menunjukkan sebelumnya apa? Najis. Ya, jadi kata Nabi, jika atau apabila kulit bangkai itu disamak, faqad tahura, sungguh dia menjadi suci. Ini menunjukkan, dalil menunjukkan, kalau tidak disamak, kulit tadi apa? Najis. Kulit tadi apa? Najis. Nah, maka itu dalil yang menunjukkan kenajisan bangkai. Bahwa bangkai itu apa? Najis. Tapi secara khusus ada nas itu terkait kulit. Kulit bisa istilah kita diakali agar menjadi suci dengan disamak. Dengan disamak. Hanya saja yang perlu diperhatikan dalam masalah penyamakan ini, yang lebih berhati-hati dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan yang bisa menjadi suci kulit bangkai itu ketika disamak adalah kulit bangkai dari binatang-binatang yang halal. Kulit bangkai dari binatang-binatang yang halal. Misalkan Allah takdirkan seorang misalkan punya sapi sakit belum sempat disembelih sudah mati, jadilah bangkai, maka najis, dagingnya sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, tapi kulitnya masih bisa dibuka, kulitnya disamak menjadi suci kulit bangkai sapi tadi. Adapun dari binatang-binatang yang haram, penyamakan tidaklah mensucikannya. Misalkan anjing, ini kan haram. Meskipun kemudian kulit anjing ini disamak, dia tetap najis. Atau binatang-binatang buas, harimau, singa, binatang yang haram, ketika kulitnya disamak, tetap tidak mensucikannya. Nah, ini pendapat yang lebih berhati-hati. Jadi hanya khusus kulit bangkai dari binatang yang haram. Kalau kulit dari binatang yang halal yang sudah sempat disembelih, itu memang suci ya. Jadi jangan tercampur maklumatnya. Misalkan kurban itu, kurban sembelih, kulitnya memang suci. Mau disamak, mau gak disamak, memang suci karena disembelih. Kulit dari binatang halal yang matinya dengan disembelih secara syar'i, ya kulitnya suci. Mau kita makan silahkan, mau dibikin kerupuk apa silahkan, mau disamak sehingga jadi tadi buat pakaian atau apa, ya juga silahkan. Jadi kalau perkaranya binatang yang memang disembelih matinya secara syar'i begitu, silahkan kulitnya apa suci, mau diapakan boleh. Tetapi ini perkara ini adalah ketika yang binatang halal, sebenarnya binatang halal tapi mati tanpa disembelih, hukumnya apa? Bangkai. Nah, kulitnya bisa dimanfaatkan, disamak menjadi suci, suci untuk dimanfaatkan. Adapun memakannya tetap haram karena dia bangkai. Jadi jangan kemudian setelah disamak kemudian digodok lagi. Ya, jadi hanya suci dalam artian untuk dimanfaatkan, untuk jadi apa? Dibikin pakaian misalkan, dibikin hamparan misalkan, atau dibikin tempat makanan, itu semua diperbolehkan menjadi suci. Nah, ini dalil yang menunjukkan kenajisan bangkai. Dan secara khusus juga terdapat faedah tambahan cara mensucikan kulit bangkai. Di sana terdapat bangkai yang dikecualikan, artinya dia suci, yaitu bangkai apa? Belalang dan ikan. Bangkai belalang, bangkai ikan, ini apa? Terkecualikan dengan adanya dalil yang menunjukkan kesuciannya. Disebutkan di dalam hadis, uhilla lana maytatan wa daman, amma al-maytatan fal-hut wal-jarad, wa amma al-daman fal-kabid wa-tihal. Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang, dan adapun dua darah, yaitu hati dan limpa. Hati dan limpa. Tersebutkan di situ dihalalkan bangkai ikan dan bangkai belalang, itu menunjukkan kesuciannya. Menunjukkan kesuciannya karena halal berarti apa? Suci. Dikatakan ikan yaitu segala yang bisa hidup di air, dalam artian mayoritas kehidupannya itu di air. Jadi mayoritas kehidupannya itu di air. Segala binatang yang hidupnya di air atau mayoritas kehidupannya di air, maka termasuk jenis ikan ini yang bangkainya itu suci dan halal. Meskipun kalau secara ilmu pengetahuan bukan ikan. Bukan ikan apa? Piscas, ikan itu kan jenis tertentu. Kalau lumba-lumba kan bukan ikan. Mamalia gitu. Ya, jadi meskipun mungkin secara penggolongannya ini bukan ikan itu, ini apa? Tapi ketika dia itu hidupnya di air, mayoritas kehidupannya itu di air, ya kita katakan secara syar'i sebagai al-hut yang bangkainya halal dan suci. Kemudian al-jarab, belalang. Ini menunjukkan bangkai belalang itu suci dan halal. Wallahu alam, yang lebih berhati-hati di sini mencukupkan dengan belalang saja. Jangan kemudian merambah kepada serangga-serangga yang lain. Ya. Jadi ketika sebutkan belalang, ya, jenis belalang tadi, karena wallahu alam di sana ulama menyebutkan terkait firman Allah Ta'ala, وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثِ. Dia menghalalkan untuk kalian yang baik-baik dan mengharamkan untuk kalian yang buruk-buruk, yang buruk-buruk, yang menjijikkan. Para ulama menyebutkan ini menjadi dalil haramnya binatang-binatang yang menjijikkan. Haramnya binatang-binatang yang menjijikkan. Sebagian menyebutkan kemudian apa? Dikembalikan kepada orang Arab. Karena ayat ini turun untuk mereka. Dengan bahasa mereka, lisan mereka. Maka yang dianggap oleh orang Arab ketika itu sebagai perkara yang khaba'is, yang buruk, yang menjijikkan, maka itu apa? Haram. Dan ulama sebutkan di sini al-hasyarat, ini serangga-serangga, termasuk perkara yang menjijikkan tadi. Serangga-serangga itu perkara yang menjijikkan di sisi mereka. Maka segala bentuk serangga-serangga itu kita tidak makan. Kita tidak makan, kecuali di sini al-jarad, terdapat nas yang menunjukkan kehalalannya. Ya. Mahal kan dalam goreng itu. Jadi ya halal, demikian. Tapi itu dua dari bangkai yang suci, ikan dan belalang. Terkait ikan ini sedikit tambahan faedah, bahwa bangkainya itu kan tadi apa, suci. Bangkainya itu suci meskipun sampai mengalami perubahan bau. Jadi yang dikatakan bangkai, jangan kita pikirkan kan istilah kita bangkai itu kalau yang sudah membusuk itu baru bangkai. Kalau secara syariat, bahwa binatang itu mati tanpa melakukan penyembelihan syar'i, maka itu langsung bangkai, jadi bangkai. Meskipun masih segar, dalam artian baru saja mati. Itu sudah dihukumnya apa? Bangkai. Maka ikan ini akan tetap suci, meskipun sampai mengalami bau tadi, sudah membusuk. Itu secara kesucian. Ada pun secara makanan lain. Kalau sudah begitu bau dan membusuk, yang kalau dimakan itu memadaratkan fisik, haram dimakan. Kenapa? Karena bukan karena bangkainya itu, tapi karena apa? Memadaratkan fisik, memadaratkan tubuh. Tapi kalau kesuciannya suci, karena dia adalah bangkai ikan yang dikatakan tadi suci. Jadi jangan kita pikir ketika sudah berketrek-berketrek begitu, oh berarti najis. Ya kalau mau cuci tangan ya boleh, tetapi secara hukum tetap dia apa? Suci. Berbeda dengan mungkin anjing tadi. Anjingnya dirawat dengan rapi, masya Allah, kayak gak kotor gitu, kayak gak menjijikan, tapi tetap syariat katakan ini najis gitu. Makanya kembalikan kepada apa? Dalil. Ikan yang tadi sudah mungkin membusuk, bau, tetap kita katakan suci. Sehingga kalau misalkan kena pakaian, misalkan dia ingin langsung buat sholat, boleh. Sementara ini, yang dijilat oleh anjing tadi, tidak. Karena jilatan anjing itu najis. Baik. Kemudian yang dikecualikan berikutnya, dari bangkai yang suci adalah bangkai dari binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, yaitu serangga-serangga. Serangga-serangga kecil itu yang tidak memiliki darah yang mengalir, bangkainya itu suci. tapi bukan berarti halal. Kalau tadi apa? Serangga-serangga termasuk binatang yang menjijikkan. Contohnya misalkan apa itu, nyamuk, lalat, semut. Ini bangkainya suci. Dalilnya adalah terkait hadis yang menyebutkan masalah lalat. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i hadikum falyaghmishu kullah. Tsumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahihi da' wa fil akhar shifa. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, apabila ada lalat jatuh di bejana salah seorang di antara kalian, hendaknya dia benamkan seluruhnya, kemudian dia buang. Karena pada salah satu dari dua sayapnya ada penyakit, dan pada yang lain ada obatnya. Ini menunjukkan berarti apa? Kesuciannya. Kalau itu najis, itu tidak disuruh untuk memendamkan dan kemudian baru membuangnya. Nah, jadi bangkai dari binatang-binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, itu bangkainya suci. Terkait cicak, ini ulama khilaf. Dia digolongkan binatang yang memiliki darah yang mengalir atau tidak. Ya, memiliki darah yang mengalir atau tidak. Jadi khilaf, dia berpendapat tidak termasuk yang memiliki darah yang mengalir, sehingga digolongkannya ke sini, bangkainya itu suci, tidak najis. Sehingga misalkan kadang apa itu tempat wudu, apanya itu tandonnya atau apa gitu kan, ada cicaknya mati di situ, airnya berubah baunya. Itu kalau memang sebabnya adalah apa tadi, cicak, yang sebagian ulama berpendapat itu tidak termasuk tidak termasuk hewan yang memiliki darah yang mengalir, berarti apa? Walaupun ada bau-bau tadi, ya tetap bisa digunakan karena dari bangkai cicak. Ya, jadi terjadi khilaf di ulama terkait yang rajih. Tentu ya memang kehati-hatian lebih baik. Ada yang berpendapat dia memiliki darah yang mengalir. Al-muhim secara umum kaidahnya, bangkai dari binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, maka dia bangkainya suci. Berbeda dengan ayam itu kan, begitu kita goreskan pisau di apa lehernya, muncul darah gitu. Ini bangkainya haram dan najis. Termasuk bangkai yang suci pula, sebenarnya hukumnya bukan bangkai, tetapi intinya makhluk yang mati, ya ini manusia. Manusia jasadnya itu suci, baik itu muslim ataupun kafir. Baik muslim ataupun kafir, jasadnya itu suci. Terkait innamal musyrikuna najis, hanya saja musyrik itu najis, itu kenajisan pada akidahnya, kenajisan pada i'tiqadnya, karena dia meyakini keyakinan yang syirik. Adapun secara fisiknya suci, baik ketika hidup ataupun ketika matinya. Nah, jadi misalkan seorang istilahnya apa itu, gotong mayat atau apa, baik itu mayat mukmin atau kafir, itu tidak ternajisi. Tidak ternajisi karena hukumnya suci. Nah, itu pengecualian dari bangkai yang tidak najis. Kemudian waddam, darah. Mu'allif hafizahullah sebutkan di situ mengenai darah, bahwa darah itu dikatakan oleh beliau najis. Nah, terkait masalah darah ini, barakallahu fikum, mazhab yang keempat berpendapat kenajisan darah ini Jadi Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, semuanya berpendapat darah itu adalah najis. Darah itu adalah apa? Najis. Dan bahkan barakallahu fikum, secara lebih khusus di sini ternukilkan ijma', kesepakatan yang menunjukkan kenajisan darah. Seperti dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ighatsatul Ahbab, bahwa Imam Ahmad itu ditanya, "Ad-damu wal qayhu indaka sawa?" Imam Ahmad ditanya, "Darah dan muntah apakah itu sama di sisimu?" Kata Imam Ahmad, "La, tidak. Ad-dam la yakhtalif an-nasu fih." Tidak sama. Kenapa tidak sama? Kata beliau, darah itu manusia tidak berselisih mengenainya. Manusia itu apa? Tidak berselisih mengenainya. Berbeda dengan apa? Al-qayh tadi, muntah tadi, yang di situ ada perselisihan. Ibnu Hazm rahimahullah juga menukilkan ittifaqul ulama ala najasatid dam, menukilkan kesepakatan ulama mengenai najisnya darah. Demikian juga Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam Fathul Bari. Demikian pula Ibn Abdul Bar di dalam At-Tamhid. Demikian pula Ibn Al-Arabi di dalam Ahkamul Quran. Dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Majmu'. Jadi banyak ulama menukilkan adanya ijma' mengenai kenajisan darah. Jadi wallahu a'lam, ijma'nya dalam masalah ini benar adanya, sehingga kalau suatu perkara sudah ada ijma', maka yang setelahnya tidaklah dilihat orang yang menyelisihi. Tidaklah dilihat orang yang menyelisihi karena telah terdahului adanya ijma'. Sampai ada yang menukilkan seorang dari imam yang sezaman dari Imam Ahmad tentang kehalalan atau kesucian darah, karena ternukil di masa Imam Ahmad beliau menukilkan adanya ijma. Ya, maka tidak bisa kita katakan batal ijma tersebut sampai ternukil adanya alim semasa Imam Ahmad atau yang sebelumnya yang barakallahu fikum menyebutkan tentang bahwa menurut dia darah itu suci. Jika tidak ada, maka kembali kepada ijma ini bahwa telah terjadi ijma kenajisan darah. Hanya saja di sini terdapat keringanan bahwa darah itu dihukumi najis ketika banyak. Ketika banyak. Nah, disebutkan di dalam surat Al-An'am 145. Surat Al-An'am 145 yang dihukumi najis itu audaman masfuhan, atau darah yang mengalir. Darah yang mengalir menunjukkan apa? Banyak. Jadi darah yang dihukumi najis ketika apa? Banyak. Adapun ketika darah itu sedikit, maka dimaafkan. Maka dimaafkan. Jadi misalkan seorang menyembelih kurban, kemudian kena semprotan darah. Itu kalau karena jarak yang lumayan jauh, itu misalkan kena semprotan tadi yang ujungnya itu kecil-kecil begitu, itu dimaafkan. Yang mana sebenarnya kalau tadi dikumpulkan jadi satu titik, mungkin jadi apa? Banyak. Kalau yang jadi banyak tadi, itu apa? Najis. Tapi ketika karena tersebar sehingga kecil-kecil itu dimaafkan. Nah, demikian disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarhul Mughni. Nah, jadi najis itu, darah itu najis berdasarkan ijma. Berdasarkan ijma ulama, dan yang dimaksudkan ini adalah darah yang mengalir yang banyak. Adapun darah yang sedikit, maka dimaafkan. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya perkara mengenai najis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.